Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian nikmat-nikmat-Nya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Dengan kenikmatan-Nya kita tertolong dan kita terbantu untuk bisa terus mengamalkan amalan-amalan saleh yang kita harapkan kebaikannya di akhirat nanti. Kita harapkan amalan-amalan saleh yang akan menjadi teman-teman kita kelak dan akan menjadi penolong kita kelak di hari akhir, di mana tidak lagi bermanfaat untuk seseorang harta maupun anak-anak. Yang bermanfaat bagi seseorang di hari akhir hanyalah amalan saleh yang dia lakukan di dunia. Kemudian ikhwani fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala wa nas'alullah at-taysir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-22 dan kita telah membaca sebahagian tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat tersebut. Pada ayat yang ke-22 dalam surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka ahlul kitab akan menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 3 orang dan yang keempatnya adalah anjing yang menjaga mereka, dan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya 5 orang dan yang keenamnya adalah anjing yang menjaga mereka. 2 pendapat ini, 2 ucapan Ahlul Kitab di atas Allah nyatakan rajman bil ghaib adalah sebagai bentuk praduga terhadap perkara yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan 2 pendapat di atas, yakni Ahlul Kitab yang menyatakan bahwasanya jumlahnya Ashabul Kahfi 3 ataupun 5. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan dari kalangan Ahlul Kitab ada juga yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing yang menjaga mereka. Dan pendapat yang ketiga ini tidak Allah nyatakan rajman bil ghaib, tidak Allah nyatakan sebagai bentuk praduga terhadap perkara ghaib, berarti Allah tidak menyalahkannya. Nah, karena Allah Jalla wa'ala tidak menyalahkan pendapat yang ketiga ini, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi jumlahnya adalah 7, maka para mufassirun, para ahli tafsir, mereka menyimpulkan bahwasanya yang benar adalah pada pendapat yang ketiga yang Allah nyatakan dalam ayat ini, yaitu jumlahnya Ashabul Kahfi ada 7 orang dan yang ke-8-nya adalah anjing yang menjaga mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku lebih mengetahui tentang jumlahnya mereka itu berapa. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu berapa mereka itu kecuali sedikit saja, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya Ashabul Kahfi kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran, maka janganlah engkau memperdebatkan mereka Ashabul Kahfi, jangan engkau memperdebatkan mereka tentang jumlahnya Ashabul Kahfi itu berapa, illa mira'an zahiran, kecuali dengan mira' yang zahir, dengan perdebatan yang zahir. Dan kemarin sudah kita baca keterangan dari Syekh As-Sa'di, perdebatan yang zahir maksudnya adalah perdebatan yang mabniyan alal ilmi wal yaqin, perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan kita pada pertemuan sebelumnya terhenti pada tafsir kalimat tersebut dari ayat yang ke-22, yaitu Allah Jalla wa'ala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperdebatkan jumlahnya Ashabul Kahfi kecuali dengan perdebatan yang zahir, yaitu perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Tatkala Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan tafsir mira'an zahiran, beliau menyinggung suatu pembahasan penting sebagai faedah bagi kita semuanya, bahwasanya yang namanya perdebatan, yang namanya al-mujadalah, perdebatan, diskusi, ya, antar dua orang atau lebih membicarakan tentang masalah dari masalah-masalah agama, ini adalah suatu yang tidak sepenuhnya tercela dan suatu yang tidak sepenuhnya terpuji. Yang namanya al-mujadalah, perdebatan, Allah Subhanahu wa taala menetapkannya sebagai salah satu metode dakwah. Namun yang namanya mujadalah, perdebatan itu, tatkala dia dijadikan sebagai salah satu metode dakwah, maka pelaksanaannya, prakteknya harus mengacu kepada tuntunan dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dan tuntunannya mereka para salafunas soleh, para sahabah tabi'in wa atba'ut tabi'in, sebagai orang-orang yang paling faham bagaimana prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, juga termasuk di antaranya bagaimana prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap al-mujadalah. Dari keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah wa hafizahum wa hafizallahu al-ahya, kita mendapati bahwasanya yang namanya perdebatan al-mujadalah itu harus dibangun di atas beberapa perkara agar perdebatan itu menjadi perdebatan yang syar'i, perdebatan yang terpuji, perdebatan yang tidak mendatangkan cela biiznillahi ta'ala. Yang pertama, dari perkara-perkara yang harus ada dalam perdebatan, dalam al-mujadalah sebagai salah satu metode dakwah, yang pertama adalah perdebatan tersebut sebagaimana disebutkan oleh mu'alif, dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Jadi orang yang ingin maju mendebat ahlul batil, orang yang ingin mendebat ahlul batil, baik dari kalangan kufar, dari kalangan musyrikin, atau dari kalangan ahlul bidah, dia adalah orang yang memang memiliki ilmu dan keyakinan, ilmu terhadap al-haq, dan dia yakin terhadap al-haq yang dia ilmui. Maka tidak diperkenankan bagi siapapun yang tidak memiliki ilmu, atau dia sebatas mengilmui namun belum meyakini dengan sepenuhnya terhadap apa yang dia ilmui, seperti dia hanya tahu namun tidak mengerti seluk beluk dalil, maka yang seperti ini tidak diperkenankan baginya untuk maju melakukan al-mujadalah, perdebatan kepada mereka ahlu dholal, orang-orang yang tersesat, baik dari kalangan musyrikin, kafirin, ataupun ahlul bidah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, manakala seorang yang berdebat ini meninggalkan prinsip ilmu dan keyakinan yang harus ada pada dirinya tatkala dia maju mendebat, maka dikhawatirkan dia akan terkalahkan, dikhawatirkan dia akan termakan syubhat, dan justru tadinya niat awalnya adalah dia ingin merubah orang lain, justru malah dia yang dirubah oleh orang lain. Ini yang sangat sangat berbahaya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, yang kedua, perkara yang harus ada dalam perdebatan syar'i adalah al-insaf, keadilan. Al-insaf. Jadi tidak boleh seseorang itu dalam berdebat dia keluar dari adab-adab syar'iyah. Seperti dia dalam mendebat ya menggunakan ucapan-ucapan yang kotor, menggunakan ucapan-ucapan yang jelek, atau dia menyinggung orang yang menjadi lawan debatnya dalam perkara-perkara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang sedang diperdebatkan. Nah, ini juga termasuk perkara yang harus dibangun di atasnya al-mujadalah asy-syar'iyyah. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Manakala seseorang memiliki dua hal di atas, maka dipersilahkan baginya untuk melakukan al-mujadalah. Namun yang namanya al-mujadalah, perdebatan ini harus dilakukan sebagai metode terakhir dalam dakwah. Harus dijadikan sebagai metode terakhir di dalam dakwah. Makanya para salaf rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, mereka itu adalah orang-orang yang sangat menjauhi perdebatan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Dan kita yakin kalau mereka itu adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang mantap terhadap apa yang mereka ilmui. Para salaf kita, para sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Nah, sampai-sampai disebutkan dari sebahagian mereka, para salafunas soleh, bahwasanya tatkala mereka diajak berdebat oleh ahlul bidah, karena yang mengajak berdebat ini adalah orang yang diketahui dia itu mu'anid, orang yang kolot, yang menentang, yang seandainya dikenalkan kepada dia al-haq, dia gak akan mengikuti, karena dia orang yang sangat-sangat menentang terhadap al-haq. Dia sudah tahu, ya, dia sudah tahu mana al-haq, mana batil, tapi dia memilih kebatilan sebagai jalannya. Nah, suatu kali dia pernah mendebat, kalau tidak salah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ya. Maka jawaban Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah adalah yang semakna dengan aku sudah yakin terhadap agamaku, dan sesungguhnya perdebatan itu adalah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang ragu. Jadi menghindari itu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menghindari yang namanya perdebatan, karena beliau memandang meskipun dilaksanakan perdebatan tidak ada faedah yang bisa diambil di sana, karena lawan debatnya adalah orang yang kolot, orang yang mu'anid, orang yang seandainya dikenalkan al-haq enggak akan ngikut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga termasuk perkara yang harus dibuat ada dalam mujadalah syar'iyah, dalam mujadalah perdebatan yang syar'i, adalah lawan daripada debat, lawan debat itu adalah lawan yang mencari al-haq. Ya, orang yang kita berdebat dengannya adalah orang yang memang ingin mendebat kita dan tujuan dia adalah untuk mencari al-haq. Sehingga manakala kita menyampaikan kepada dia al-haq, kita menyampaikan kepada dia kebenaran, kita jelaskan dalil-dalilnya, kita jelaskan bukti-buktinya, dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Yani apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan itu. Dia bukan orang yang mu'anid, bukan orang yang dikenal sebagai penentang, bukan orang yang dikenal sebagai orang yang kolot. Meskipun disampaikan ayat dan hadis, yang penting menurut dia adalah kata guru saya. Nah, yang seperti ini tidak ada manfaatnya kita berdebat dengan dia. Nah, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi itu terkait sekilas tentang mirah zahir, perdebatan yang zahir yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk dilakukan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam mendebat mereka ahlu alkitab. Kemudian berikutnya Allah Jalla wa Ala mengatakan wala tastafti fihim minhum ahada, masih pada ayat yang kedua, wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan engkau meminta fatwa, jangan engkau meminta fatwa tentang ashabul kahfi kepada seorang pun dari kalangan ahlul kitab. Saya ulang, wala tastafti fihim minhum ahada, janganlah engkau meminta fatwa tentang ashabul kahfi dari seorang pun dari kalangan ahlu alkitab. Ini kalimat terakhir yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-22. Kita baca tafsirnya. Qala asy-syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa la tastafti fihim, wahai Muhammad, jangan engkau meminta fatwa tentang mereka. Tentang mereka, maksudnya mereka ini adalah fi sya'ni al-ashab, fi sya'ni ahli al-kahfi. Maksudnya adalah jangan engkau meminta fatwa tentang urusan mereka, tentang cerita mereka ahlul kahfi. Jangan engkau meminta fatwa tentang ashabul kahfi kepada siapa? Minhum ahada, ay min ahlil kitab. Jangan engkau meminta fatwa tentang ashabul kahfi kepada seorang pun dari kalangan ahlul kitab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Jalla wa Ala untuk mencari jawaban, mencari kisah, dan mencari fatwa tentang urusan ashabul kahfi kepada mereka ahlul kitab, siapapun dari mereka ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasoro. Kenapa? Kata Syekh As-Sa'di, li'anna wa dzalika li'anna mabna kalamihim fihim 'ala rajmi bil ghaibi wal dhon, dikarenakan ucapan ahlul kitab tentang ashabul kahfi ini dibangun di atas praduga terhadap perkara ghaib, dan dibangun di atas adzan, sangkaan-sangkaan. Jadi tidak di atas ilmu dan yakin. Tatkala ahlul kitab mereka membicarakan tentang ashabul kahfi, maka Nabi SAW dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk meminta fatwa kepada mereka tentang ashabul kahfi. Di mana ar-rajmu bil ghaib wal dhon, ya, di mana ar-rajmu bil ghaib wal dhon, yaitu praduga terhadap perkara yang ghaib dan juga prasangka-prasangka ini, la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa mendatangkan al-haq sedikit pun, ya. Tidak bisa mendatangkan al-haq sedikit pun. Karena yang namanya al-haq, kebenaran itu datang dari keyakinan. Makanya disebutkan oleh para ulama, al-haqqu huwa al-kitab wa sunnah. Kebenaran itu adalah al-kitab wa sunnah. Karena al-kitab wa sunnah adalah dua perkara yang yakin kita akan kebenarannya. Nah, al-kitab wa sunnah tatkala membicarakan suatu perkara itu tidak membicarakannya dengan praduga dan prasangka, namun membicarakannya dengan penuh keyakinan dan kemantapan serta keilmuan. Karena yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersabda, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Hadis Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah tersabdakan dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Alkitab was sunnah adalah al-haq. Maka bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran, yang ingin mencari al-haq, yang ingin mengamalkan al-haq, yang ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, maka tugas dia adalah untuk mengkaji Alkitab was sunnah. mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari paragraf yang beliau sebutkan ini, yaitu penjelasan dari Syekh As-Sa'di bahwasanya alasan dilarangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada ahlul kitab tentang ashabul kahfi, bahwasanya alasannya adalah ahlul kitab itu orang-orang yang suka menerka-nerka perkara gaib dan orang-orang yang perkaranya dibangun di atas praduga dan prasangka. Dan di sini ada sebuah poin yang juga penting untuk kita pahami, yaitu apakah diperbolehkan bagi seorang muslim mengambil khobar, mengambil kabar-kabar yang datang dari Israiliyat, yang datang dari ahlu Alkitab. Ini contohnya cerita-cerita di masa dahulu, cerita-cerita tentang umat terdahulu yang diceritakan oleh ahlu Alkitab. Yang seperti ini apakah diperbolehkan untuk kita mengambilnya dari mereka ataukah tidak diperbolehkan? Ulama rahimahumullah mereka mengkaji bahwasanya Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang diceritakan oleh ahlul kitab itu dibagi menjadi tiga bagian. Dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah cerita Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang dibenarkan oleh Al-Quran wassunnah. Yang dibenarkan oleh Al-Quran wassunnah. Maka yang seperti ini kita harus mempercayainya, karena Alkitab wassunnah membenarkannya. Ya, seperti cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Ashabul Kahfi, cerita mereka adalah nyata. Nah, maka terkait dengan Israiliyat tentang Ashabul Kahfi, kita mempercayainya, namun sebatas apa yang disebutkan di dalam sebatas apa yang mencocoki ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena terkhusus terkait dengan permasalahan Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk bertanya lebih lanjut kepada ahlul kitab tentang kisah-kisahnya mereka. Nah, namun secara global, secara keumuman, bahwasanya Ashabul Kahfi adalah sebuah cerita yang nyata, cerita yang juga diceritakan oleh ahlul kitab, dan cerita tersebut dibenarkan di dalam Al-Quran tentang keberadaannya. Begitu pula cerita tentang Dzulqarnain atau cerita tentang nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, cerita-cerita tersebut kita benarkan manakala mencocoki Alkitab wa Sunnah. Adapun secara perincian-perincian yang tidak disebutkan dalam Alkitab wa Sunnah, dalam kisah yang betul-betul nyata ada, maka ini nanti masuk kepada jenis yang ketiga. Jadi yang pertama adalah kisah-kisah Israiliyat, apa yang disampaikan oleh ahlul kitab dan itu mencocoki Alkitab wa Sunnah, dibenarkan oleh Alkitab wa Sunnah, maka yang seperti ini kita harus mempercayainya. Yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, jenis yang kedua adalah cerita-cerita, hikayat-hikayat yang disampaikan oleh ahlul kitab dan itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah atau dibatilkan, dianggap sebagai suatu yang salah oleh Alkitab wa Sunnah. Maka yang seperti ini kita tidak boleh mempercayainya. Yang seperti ini kita tidak boleh mempercayainya. Seperti ya, cerita-cerita ahlul kitab tentang Nabiullah Isa alaihi salam, bahwasanya Isa itu benar-benar disalib, padahal Isa tidak disalib. Ya, Isa alaihi salam adalah Nabi Allah yang Allah angkat ke langit, dan yang disalib itu bukan Nabiullah Isa. Adapun Nasoro, mereka menghikayatkan bahwasanya Isa alaihi salam itu disalib. Berita tersebut adalah berita yang disalahkan dalam Alkitab wa Sunnah, maka kita tidak boleh mempercayainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah, hikayat-hikayat tentang Israiliyat yang disampaikan oleh ahlul kitab dan tidak dibenarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan juga tidak didustakan dalam keduanya. Ini. Jadi Al-Quran wa Sunnah tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Seperti perincian-perincian, ya, perincian-perincian tentang kisah-kisah Ashabul Kahfi. Kalau kisah Ashabul Kahfinya nyata ada, tapi terkait dengan kisah perincian-perinciannya yang tidak datang dalam hadis, diceritakan oleh mereka Nasoro atau Yahudi dari kitab-kitab mereka dan seterusnya, tidak, dan hal tersebut tidak disebutkan salah dalam Al-Quran dan Sunnah, juga tidak disebutkan benar dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka yang seperti ini sikap kita adalah tawakuf. Sikap kita adalah tawakuf, yakni berhenti, tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Dalil yang menyebutkan untuk kita harus bertawakuf, kita harus mengambil sikap tengah, tidak mendustakan dan tidak membenarkan kisah-kisah yang datang dari mereka, dan lantaran kisah-kisah tersebut tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam Al-Quran maupun hadis, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadisnya Abu Namlah Al-Ansari secara marfu. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum." Kalau menyampaikan suatu berita kepada kalian ahlul kitab, maka jangan kalian membenarkannya dan jangan kalian mendustakannya. Tentunya ini makruf, yakni berita-berita yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah dan tidak didustakan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka kita tidak boleh mendustakannya dan juga tidak boleh membenarkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau menyampaikan berita kepada kalian ahlul kitab, maka jangan kalian membenarkannya dan jangan kalian mendustakannya. Wa qulu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Fa in kana haqqan, manakala kalian mengambil sikap tersebut, tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Fa in kana haqqan lam tukadzibuhum. Kalau seandainya hikayat atau cerita tersebut, kabar tersebut adalah benar, maka kalian tidak mendustakannya. Wa in kana batilan lam tusaddiquhum. Dan kalau seandainya yang mereka sampaikan kepada kalian ternyata salah, kalian juga tidak membenarkannya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, inilah sikap hati-hati kita yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ahlul kitab menyampaikan kepada kita sebuah berita yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dan tidak disalahkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kita tidak boleh membenarkannya atau mendustakannya. Khawatir kalau kita benarkan ternyata salah. Khawatir kalau kita dustakan ternyata benar. Seperti itu. Jadi ini rincian terkait dengan kisah-kisah yang disampaikan dari ahlul kitab tentang Bani Israel atau kabar-kabar yang mereka sampaikan tentang Taurat dan Injilnya mereka. Taib. Qala selanjutnya masih melanjutkan tafsir wala tastafti fihi minhum ahada. Wahai Muhammad, jangan engkau meminta fatwa tentang Ashabul Kahfi kepada seorang pun dari kalangan ahlul kitab. Dilanjutkan oleh Syekh Sa'di. Fa fiha dalilun 'alal man'i min istifta'i man la yasluhu lil fatwa. Dalam ayat ini ada dalil. Dalam ayat ini ada dalil akan larangan dari meminta fatwa kepada orang yang tidak pantas berfatwa. Ya, saya ulang. Kata Syekh Sa'di, pada ayat ini terkhusus pada kalimat wala tastafti fihi minhum ahada, ada dalil atas larangan meminta fatwa kepada orang yang tidak pantas untuk berfatwa. Orang yang tidak pantas untuk berfatwa itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dia tidak pantas. Kata beliau, faktor yang pertama yang menyebabkan orang itu tidak pantas untuk berfatwa sehingga kita tidak boleh meminta fatwa kepada dia, imma liqusurihi fil amril mustaftafihi, bisa jadi karena kurangnya ilmu dia tentang perkara yang sedang ditanyakan. Ya. Ini. Jadi kalau orang tidak punya ilmu tentang suatu yang ditanyakan, maka dia tidak pantas untuk berfatwa dalam perkara tersebut. Orang enggak paham ilmu waris. Kita tanya kepada dia tentang warisan. Ini enggak pantas. Kenapa? Karena yang kita tanya enggak punya ilmu tentang warisan. Ya. Kemudian kita meminta fatwa kepada seorang yang tidak paham fikih. Kita tanya, kita minta fatwa kepada dia tentang urusan fikih yang sedang kita alami. Ini enggak tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang sedang kita mintai fatwa dalam kondisi tersebut dia tidak pantas untuk berfatwa karena dia kurang memiliki ilmu dalam perkara yang sedang ditanyakan. Nah, ini faktor yang pertama yang menyebabkan orang tidak pantas untuk berfatwa. Yang kedua, aulikaunihi la yubali bima takallama bihi. Atau bisa jadi yang menyebabkan orang tidak pantas berfatwa adalah dia tidak memperdulikan apa yang dia ucapkan. Ya. Orang tidak punya ilmu, tapi tatkala dia ditanya, dia jawab terus. Nah, itu. Orang yang seperti ini enggak pantas dia untuk berfatwa, tidak pantas dia untuk menjawab problematika permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena dia adalah orang yang tidak pernah memikirkan apa yang dia ucapkan. Yang penting dia bisa bunyi dia. Itu istilahnya. Ya. Nah, walaysa indahu wara'un yahjizuhu. Dan dia tidak punya wara', tidak punya sikap kehati-hatian yang menghalangi dia dari fatwa. Orang tersebut adalah orang yang sok tahu. Nah, orang yang sok tahu. Orang yang tidak punya ilmu, namun tatkala ditanya dia selalu menjawab. Dia nggak peduli terhadap apa yang dia ucapkan, apakah benar ataukah salah. Nah, orang yang seperti ini sifatnya dia tidak diperkenankan untuk berfatwa dan kita tidak pantas untuk bertanya permasalahan agama yang sedang kita alami kepada orang tadi. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena masalah fatwa menjawab suatu pertanyaan ini perkaranya luar biasa besar. Ya. Luar biasa besar. Makanya para ulama rahimahumullah mereka menetapkan itu untuk permasalahan fatwa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang berat. Terlebih apabila sesuatu yang sedang diminta fatwanya adalah sesuatu yang sifatnya kontemporer. Sesuatu yang sifatnya kekinian. Ini lebih-lebih lagi. Seorang harus waspada. Wa imma ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan masalah fatwa. Orang bertanya kepada orang lain. Ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbingkan. Kepada siapa seharusnya kita bertanya, kepada siapa seharusnya kita meminta fatwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikr. Siapa ahlu zikr? Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan wasnya ahlu zikr adalah para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada mereka para ulama apabila kalian tidak tahu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membimbingkan kepada kita sekalian. Kalau kita tidak tahu satu permasalahan agama, maka yang harus menjadi rujukan kita, yang harus menjadi tempat kita bertanya dan tempat kita mencari bimbingan adalah mereka ahlu zikr, ulama yang dikenal dengan keilmuannya dan sikap kehati-hatiannya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tidak boleh kita sembarangan bertanya tentang urusan agama yang akan kita lakukan kepada orang yang tidak berilmu, orang jahil, ya. Orang gak punya ilmu, gak pernah belajar, kita tanya. Kalau orang tidak pernah belajar, orang yang tidak punya ilmu, ditanya dia akan menjawab, menurut saya, dan menurut saya. Padahal kalau dalam permasalahan agama itu tidak diperbolehkan menjawab dengan kata menurut saya. Dalam permasalahan agama, kalau ada suatu pertanyaan ditanyakan, maka harus dijawab sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Menurut pemahaman Al-Quran dan menurut pemahaman hadis, bukan pemahaman pribadi. Nah, sehingga para ulama lah yang layak untuk kita jadikan sebagai rujukan, yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan. Wah, di negeri kita tidak ada para ulama. Walhamdulillah, para ulama ada di negeri yang lain dan juga kitab-kitab mereka tersebar sampai di negeri kita, ulama-ulama di masa dahulu sampai ulama-ulama di masa sekarang. Kalau kita tidak bisa bertanya kepada para ulama, tanya kepada orang-orang yang bisa menyampaikan kita kepada ulama. Siapa mereka? Orang-orang yang berkecimpung dalam apa dakwah. Meskipun kalau kita katakan mereka ulama itu berat, karena ulama memiliki karakter-karakter yang cukup luar biasa. Nah, tanya kepada ustaz. Ustaznya nanti akan mengarahkan kepada, oh menurut Syekh Fulan yang ada dalam kitab ini, bahwasanya jawaban dari pertanyaan yang Anda tanyakan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini seorang ustaz yang mengarahkan kita kepada merujuk kepada para ulama, merujuk kepada kitabnya para ulama. Atau kalau seandainya perkaranya kontemporer, ditanyakan setelah ustadznya mencari-mencari jawaban, dia tidak mendapati, ustadz tersebut bisa bertanya kepada mungkin ulama yang dia kenal. Ya, kalau dia tidak bisa, dia bertanya kepada temannya yang lain yang sama-sama dai, yang sama-sama ustadz. Nah, itu salah satu bentuk usaha kita untuk apa? Mengamalkan ayat Allah Jalla wa'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai kita sembarangan melemparkan pertanyaan kepada orang yang tidak pantas untuk menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Khawani fila rahiman wa rahimukumullah. Dan dari paragraf yang beliau sebutkan ini juga ada suatu perkara penting yang harus kita fahami sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu punya prinsip yang namanya mengambil ilmu atau mempertanyakan suatu permasalahan agama itu tidak kepada sembarang orang. Ahlu sunnah wal jamaah itu punya prinsip bahwasanya ilmu ini adalah agama dan agama harus diambil dari ahlinya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau menyatakan dalam pernyataannya yang terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya, kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sehingga tatkala kita mempelajari ilmu, maka kita sedang mempelajari agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat kepada siapa kalian itu mengambil agama kalian. Jangan sampai kalian mengambil agama kalian dari orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak mengarahkan kita kepada Al-Quran dan Hadis, orang-orang yang tidak menuntunkan kepada kita untuk mengutamakan Al-Quran dan Hadis atas segala atau semua pendapat-pendapat yang ada. Kita harus lihat, teliti, selektif dalam memilih guru. Kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita bersimpuh, kepada siapa kita mengaji. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita mengaji kepada orang yang salah, sehingga tatkala kita menginginkan al-haq dari Alkitab wa Sunnah, justru malah kita diarahkan kepada pendapat pribadinya. kepada pendapat kiainya yang menyalahi Al-Qur'an wa Sunnah dan seterusnya. Ini harus betul-betul kita perhatikan bahwasanya ilmu ini adalah agama, dan kita harus melihat kepada siapa kita mengambil agama kita. Tatkala kita belajar atau tatkala kita mempertanyakan suatu permasalahan agama yang akan kita amalkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang itu bertanya kepada orang yang tidak pantas untuk menjawab, atau belajar kepada orang-orang yang tidak memiliki kehati-hatian terhadap apa yang dia ucapkan dari permasalahan agama, atau dia belajar kepada ahlul bid'ah, belajar kepada orang-orang yang sesat, ahlul dhalal, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam sebuah perkara yang amat sangat besar, yaitu berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Di mana berucap atas nama Allah, yakni membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat besar perkaranya di dalam Islam, yakni tidak diperbolehkan. Dalam ayat surat Al-A'raf contohnya yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keharaman-keharaman yang dilarang untuk dilakukan. Di antara yang disebutkan dalam ayat tersebut dari keharaman-keharaman yang ada adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan untuk kalian berkata atas nama Allah dengan apa yang kalian tidak mengilmuinya. Nah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbicara tentang urusan agama. Kita dilarang untuk berbicara tentang urusan agama atau mendengarkan perkataan pembahasan tentang masalah agama yang tidak dibangun di atas ilmu. Yang tidak dibangun di atas ilmu. Ini termasuk daripada at-taqawul 'alallah, berucap dengan cara yang batil atas nama agama Allah Subhanahu wa taala karena tidak melandasi ucapan tersebut dengan ilmu. Ini keharaman. Termasuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Juga dalam surat Al-Isra yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu berucap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Nah, dan ini juga sekaligus menjadi teguran bagi kita semuanya. Kalau kita ditanya oleh teman kita, ditanya oleh orang lain dan kita tidak punya ilmunya, jangan ragu-ragu untuk mengatakan wallahu a'lam. Jangan sampai kita menjawab tapi ternyata salah. Karena kita mengetahui permasalahan yang dia tanyakan itu hanya sebatas praduga-praduga dan prasangka-prasangka. Jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu berucap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu nanti akan ditanya tentang sesuatu yang diucapkan. Nah, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlarang kita untuk berbicara, mengucapkan ucapan-ucapan, mengucapkan perkataan-perkataan yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Dalam urusan dunia saja, kalau orang membimbingkan suatu perkara dengan cara yang salah, dia enggak punya ilmu tapi dia menjawab suatu pertanyaan dunia, berabe. Urusannya kan ribet nanti. Orang ingin membangun rumah, tanyanya tidak kepada tukang. Tanya bagaimana bagusnya pondasi, bagaimana bagusnya apa temboknya dengan kondisi cuaca yang seperti ini, dengan kondisi tempat kota tempat tinggalnya panas, terkadang habis panas langsung hujan. Ini gimana bagusnya? Nah, kalau tanyanya enggak kepada tukang, tanyanya kepada contohnya orang yang jualan bubur, ya salah. Nanti malah diarahkan bangun rumahnya hancur. Begini pondasinya, dia nggak punya ilmu tentang pertukangan, menjawab dalam ilmu menjawab suatu permasalahan yang bersifat pertukangan, ya hancur. Begitu pula dalam permasalahan agama terlebih ini. Kalau seorang bertanya tentang urusan agama kepada orang yang gak punya pemahaman tentang suatu yang ditanyakan tadi, nah ini urusannya nanti malah repot, berabe, akan menimbulkan berbagai macam madharat, akan menimbulkan berbagai macam bahaya. Kalau permasalahannya dunia, ribetnya berabenya di dunia. Kalau urusan agama, ribetnya berabenya nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga sekali lagi terkait dengan ayat ini, kita dilarang untuk meminta fatwa kepada orang yang tidak pantas berfatwa. Ini sekaligus teguran kepada kita sekalian, jangan bermudah-mudahan di dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Kalau kita punya ilmunya, kita paham dalilnya, silakan. Itu menyebarkan ilmu, dan menyebarkan ilmu adalah suatu kebaikan besar. Namun kalau kita tidak punya ilmunya, maka jangan ragu-ragu untuk mengucapkan wallahu a'lam, dan praktekkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang paham, tanya kepada orang yang ngerti. Makanya terkait dengan masalah fatwa ini, untuk membuat kita jangan bermudah-mudahan di dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, nah akan bawakan beberapa asar dari mereka para salaf kita, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, di mana mereka sangat-sangat memperingatkan dari perkara banyak berfatwa atau berfatwa tanpa ilmu, menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Di antaranya adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Man aftan nasa fi kulli ma yastaftunahu fahuwa majnun." Orang yang berfatwa kepada manusia dalam setiap urusan yang mereka tanyakan, ini adalah orang yang gila. Jadi kalau orang bisa menjawab semua, kalau orang berani untuk menjawab pertanyaan manusia dalam semua yang mereka tanyakan, tanpa mengkaji, tanpa membahas, langsung dijawab, orang ini kata Ibnu Mas'ud, majnun. Ini orang gila. Dan orang gila gak boleh nih kita ikutin. Nah, begitu pula ikhwan fillah rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Man afta futya bi'uma atau ya'ma anha fa innama ismuha alaih." Orang yang berfatwa dengan suatu fatwa yang dia tidak punya ilmu tentangnya, maka dosa dari fatwa tersebut akan mengenainya. Jadi kalau orang yang bertanya itu mempraktekkan fatwanya dia yang salah, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan isi fatwa yang dia fatwakan. Juga dikatakan oleh seorang tabi'in Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, beliau menyatakan, "Adraktu 20 wa mi'atan minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhumul mas'alata fayaruddu hadha ila hadha wa hadha ila hadha." Kata Abdurrahman bin Abi Layla, saya mendapati 120 sahabat ansar, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berilmu, para sahabat Ansor. Beliau mengatakan 120 aku jumpai ini, sahabat-sahabat Ansor. Tatkala salah seorang mereka ditanya tentang satu pertanyaan, yang satu ngelempar kepada fulan, tanya fulan. Tatkala didatangi yang diarahkan itu, diarahkan kepadanya untuk pertanyaannya, dia melemparkan lagi kepada orang ketiga. Orang ketiga ditanya, melemparkan lagi terus. Para sahabat mereka orang-orang yang tidak ringan menjawab pertanyaan itu. Orang-orang yang berilmu padahal enggak ringan mereka menjawab pertanyaan. Orang pertama ditanya yang lempar, tanya fulan, orang kedua. Orang kedua ditanya, tanya fulan, orang ketiga. Orang ketiga ditanya, tanya fulan, orang keempat. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, hatta tarji'a ilal awwali minhum. Sampai pertanyaan tersebut kembali kepada orang yang pertama. Jadi saling lempar itu sahabat dalam masalah pertanyaan. Mereka tidak bermudah-mudahan. Dan pada mereka ada suri tauladan bagi kita sekalian. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam memberikan suatu jawaban atas pertanyaan yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Nah, juga diriwayatkan dari sebagian tabi'in, mereka, salah satu dari mereka mengatakan, inna ahadakum la yufti fil mas'alah law waradat ala Umar bin Khattab la jama'a laha ahla Badrin. Jadi tabi'in ini melihat fenomena di masa itu mulai banyak orang-orang yang maju menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, tabi'in tersebut ingin menegur, sungguhnya salah seorang kalian ada yang berfatwa dalam satu masalah, di mana seandainya masalah ini dibawa kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab akan mengumpulkan sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badr untuk memusyawarahkan jawaban dari pertanyaan itu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang sangat berhati-hati menjawab pertanyaan. Sampai-sampai dibahasakan seperti itu oleh tabi'in ini. Jadi salah seorang kalian ada yang berfatwa dalam satu masalah, padahal masalahnya itu besar. Kalau dibawa kepada Umar, Umar gak akan menjawab sendirian. Umar akan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang ikut perang Badr. Luar biasa. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sekali lagi sebagai teguran bagi kita sekalian, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam menjawab pertanyaan. Kalau kita merasa tidak tahu, kita tidak punya ilmu tentang apa yang ditanyakan kepada kita, maka jangan ragu untuk menyatakan apa yang dibimbingkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Wahai segenap manusia, siapa di antara kalian yang ditanya tentang suatu perkara dan dia tahu, maka katakanlah. Tapi kalau seandainya tidak tahu, dia enggak punya ilmu tentang suatu yang ditanyakan, maka ucapkanlah Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Lihat. Jadi ucapan yang sangat bagus. Kata Ibnu Mas'ud, karena termasuk ilmu adalah engkau menyatakan pada suatu yang kamu tidak tahu Allahu a'lam. Jadi kalau kita mengatakan Allahu a'lam pada perkara yang kita enggak tahu ilmu tentangnya, itu sudah ilmu. Itu sendiri adalah ilmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu menyatakan aku tidak tahu. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu menyatakan Allahu a'lam manakala kita ditanya tentang suatu permasalahan, sambungkan pertanyaannya kepada mereka, orang-orang yang bisa menjawab, para ulama atau menjadi tali sambung kita kepada para ulama, tanya kepada mereka, jawabannya kita sampaikan kepada orang yang bertanya kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini apa yang bisa kita ambil dari tafsir ayat yang ke-22 pada malam hari ini. Insyaallah ta'ala lanjutannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa nasallallahu ta'isir. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.